mencari pelarian hindari tekanan yang menusuk dada. Jinaka di belasan keluarganya broken home, punya papa preman dan maminya oh oh. Jangan sempat tuh mengadu tak mengadap mata. Jalan, jalan.